Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan apa yang beliau sebutkan di dalam Lum'atul I'tiqad. Yaitu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh menentukan seorang itu masuk surga, seorang itu masuk neraka, kecuali yang telah ditentukan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tidak boleh menta'yin, menentukan person-person seseorang, si fulan, si anu masuk neraka atau si fulan masuk surga, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, di dalam syariat kita ta'yin ini menentukan seperti ini, ada yang khusus dan ada yang umum. Ada ta'yinun khas, ada ta'yinun am, dan ada ta'yin khas. Kalau ta'yin am yang khusus, yang umum, ini boleh. Jelas ya? Seperti kita katakan orang-orang kafir masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik masuk neraka kekal di dalamnya. Ini namanya ta'yin, tapi am, umum. Ada ta'yin khas. Ta'yin khas ini boleh, tapi yang sudah ditentukan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita katakan Abu Lahab dalam neraka, Abu Talib dalam neraka. Kenapa? Sebab sudah ada dalam dalil. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma agna anhu malu wa ma kasab, dan seterusnya dari ayat. Ini namanya ta'yin khusus. Dan ini tidak boleh kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadith-hadith yang lainnya, dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Ini boleh kita tentukan. Boleh kita menyebutkan bahwa si fulan dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan 6 orang yang tersisa di dalam hadith, disebutkan 10 orang al-mubashirin bil jannah, yang diberikan khabar gembira dengan surga. Ini boleh kita sebutkan sebab Nabi sudah menyebutkannya. Demikian pula Hasan dan Husain misalnya di dalam surga, Thabit bin Qais dan seterusnya dari sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ukasha bin Mihsan. Adapun yang tidak disebutkan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini kita tidak boleh menentukannya. Jelas ya, ini termasuk dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ucapan beliau. Wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala narin illa man jazama lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinna narju lil muhsin wa nakhaf lil musi. Ini ucapan Ibnu Qudamah. Kata beliau, kita tidak boleh menentukan seorang pun dari umat Islam apakah dia masuk surga atau masuk neraka kecuali siapa yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ini yang penting, lakin narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi. Akan tetapi sikap kita ketika kita melihat seorang sholat, masya Allah, rajin beribadah, jangan kita tentukan langsung, oh ini masuk surga. Tidak. Sebab kita tidak tahu dengan apa yang menutup akhir kehidupannya. Bisa jadi kesekian hari dia murtad. Jelas ya? Ini juga. Kata beliau, lakinna narju lil muhsin, akan tapi kita ya, mengharapkan untuk orang-orang yang baik. Maksudnya kalau kita melihat ya, orang yang melakukan amalan soleh, orang-orang beriman, ini kita harapkan dia masuk surga. Ya, semoga dia masuk surga. Wa nakhafu 'alal musyi, dan kita takut terhadap orang yang pelaku maksiat. Jangan kita tentukan dia, oh ini masuk neraka. Tidak boleh. Hanya kita khawatirkan dia masuk ke dalam neraka. Ini ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau berpindah rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnati tawalli ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa zikru mahasinihim wa tarahumu alaihim wal istighfaru lahum wal kaffu an dhikri masawiihim wa ma syajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Qala Allah ta'ala, wal ladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa qala ta'ala, Muhammadun rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kata beliau, dan dari sunnah, yaitu dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sebab kalau para ulama terdahulu itu, kalau mereka menyebutkan sunnah, ya, jangan difahami sunnah bermakna kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan ya, tidak mendapatkan apa-apa. Bukan sunnah bermakna itu, sunnah bermakna khusus. Ada sunnah yang bermakna umum. Ada sunnah yang bermakna umum. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati." Apakah kita yang kita ambil sunnah-sunnah saja? Tidak. "Alaikum bi sunnati" yaitu wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Baik dia wajib, sunnah, itu sunnah. Perkara akidah. Perkara keyakinan, thariqah, sunnah itu bermakna thariqah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah bermakna umum. Kadang juga para ulama menyebutkan kata sunnah yang dimaksudkan dengan adalah akidah. Kata sunnah kadang diinginkan dengannya adalah kata akidah, yaitu keyakinan. Makanya para ulama dulu ada yang menulis buku akidah seperti Al-Ajurri. Seperti Imam Arbahari misalnya, Imam Arbahari, beliau punya kitab akidah namanya Syarhus Sunnah, Syarah Sunnah. Yeah. Imam Ahmad punya kitab akidah Usulus Sunnah. Sunnah bermakna akidah. Imam Ibn Abi Asim punya kitab akidah dengan sanadnya, beliau berikan judul As-Sunnah. Sunnah bermakna akidah. Ya, sama di sini Ibnu Qudamah menyebutkan wa minas sunnah, yaitu dari perkara akidah Ahlussunnah wal Jamaah at-tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, loyal kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawalli al-wala bermakna cinta, menyayangi, condong kepadanya, itu wala namanya. Lawannya bara, benci, menjauhinya, meninggalkannya, itu barok. Lawannya wala, cinta, condong kepadanya, dan seterusnya. Itu mana wala. Atau wali, ya makanya kalau dikatakan wali-wali Allah, berarti kekasih Allah yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau wali, yaitu cinta kepada Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan mereka. Ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan sahabat. Sudah berapa disebutkan? Harus loyal kepada mereka, cinta kepada mereka, wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan mereka, sudah tiga. Wa tarahumu alaihim, dan mendoakan rahmat kepada mereka. Iya. Mendoakan rahmat kepada para sahabat. Ini untuk membantah orang-orang yang membenci sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Ya, makanya disebutkan dalam buku akidah. Ada di antara mereka yang mencela sahabat. Bahkan ada yang mengkafirkan sahabat, seperti orang-orang Khawarij mengkafirkan sahabat tanpa terkecuali. Malah orang Syiah Rasulullah mengkafirkan pembesar-pembesar sahabat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mereka terhadap para sahabat apa yang boleh sebutkan di sini. Wal istighfaru lahum, ini lagi kata beliau, memohonkan ampun untuk mereka. Memohonkan ampun untuk mereka. Wal kaffu an dzikri masawihim, dan menahan kaffu, itu tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Walaupun para sahabat kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang terbaik setelah para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak memberikan mereka predikat maksum. Itu terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Mereka juga manusia biasa, kadang keliru, kadang salah. Tapi kekeliruan mereka yang terjadi, kekeliruan mereka, kesalahan mereka, tahan untuk tidak disebut. Wa ma syajaru bainahum, dan apa perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sering terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Peperangan pernah terjadi di antara mereka sendiri. Ini ditutup, tidak disebutkan. Sebab para ulama menyebutkan kaidahnya bahwa sahabat tidak disebutkan kecuali dengan kebaikan. Tidak disebutkan kecuali dengan kebaikan. Wa'tiqadu fadlihim, dan kita harus meyakini keutamaan mereka. Keutamaan mereka. Ya, banyak para sahabat yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam nas. Ya. Ada yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tersendiri. Walaupun secara umum mereka sudah masuk dalam kategori sahabat, itu sudah keutamaan. Mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah keutamaan yang sangat besar yang tidak pernah diberikan kepada selain mereka. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang per orangnya, itu ada diberikan keutamaan khusus. Di dalam hadis-hadis banyak ya. Makanya para ulama menyebutkan dalam buku-buku hadis keutamaannya Umar, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ada keutamaan-keutamaan mereka. Kata beliau, ma'rifatu sabiqatihim, dan kita harus mengetahui, meyakini sabiqatihim, bahwa mereka telah berlalu mendahului kita dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang datang setelah mereka, itu setelah para sahabat, itu kita. Yang datang setelah para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam Islam, dalam iman. Itu sahabat. Ini di antara doa. Ini kata para ulama, di antara adab dalam berdoa, sebelum mendoakan orang, doakan orang lain dulu. Sebelum mendoakan orang lain, doakan diri sendiri dulu. Sebelum mendoakan orang lain, doakan diri sendiri. Di sini doanya orang beriman, Rabbana ighfir lana. Setelah itu wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan, itu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikannya Allah dalam hati kami ada ghil, hasad, dengki untuk orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah, dan Muhammad adalah rasulnya Allah. Wal ladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, itu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling merahmati, saling menyayangi di antara mereka. Makanya wajar kalau Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Lau anna ahadakum fawalladhi nafsi biyadi, lau anfaqa ahadukum mithla ahudin zahaba ma balagum mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi, jangan kalian mencela sahabatku, sebab demi Allah, kalau kalian bersedekah, berinfak seperti gunung Uhud, emas belum sampai satu mud dari mereka, dan tidak pula setengahnya. Ini keutamaan para sahabat. Jelas ya, jadi ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, kata beliau, kata pengarang, dan Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya kalian berinfak segunung Uhud dari emas, itu tidak akan sampai satu mud. Ya, satu mud dari mereka, dan tidak pula setengah mud. Dan tidak pula setengah. Jadi ini para sahabat. Para ulama sebagian yang menyebutkan, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sahabat yang paling afdol Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelah itu 6 orang sahabat yang lainnya dari 10 orang yang dijamin masuk surga dari sahabat. Kemudian setelah itu sebagian ulama menyebutkan urutannya. Setelah itu Ahlul Badar. Ahlul Badar yang ikut dalam perang Badar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ikut di perang Badar, "I'malu masyi'tum, qad ghafartu lakum." Kata Nabi sallallahu kepada Ahlul Badar, Allah berfirman, ya, "Beramallah sesuka kalian, saya telah ampuni kalian." Kemudian setelah itu yang berbaiat di Bai'atul Ridwan. Namanya yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bai'atul Ridwan namanya. Yang disebutkan dalam surat Al-Fath. Ayatnya itu radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtasyajar wa 'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alaihi. Itu sahabat. Jadi itu kisahnya disebut dengan bai'atul ridwan, yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Disebut dengan, dikenal dengan bai'atul ridwan, bai' ridwan. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ke Mekah, bukan ingin memerangi orang musyrik, tapi berziarah untuk haji. Jadi sebelum Nabi ke sana, Nabi utus Utsman. Nabi mengutus Utsman bin Affan datang ke Mekah. Terdengar khabar bahwa Utsman terbunuh. Dibunuh oleh orang musyrik yang ada di Mekah. Makanya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang mereka. Padahal awalnya untuk tidak ingin diserang, karena tersebar khabar bahwa Utsman terbunuh, maka Nabi SAW memanggil sahabat-sahabatnya, siapa yang mau membaiat janji setia sampai mati. Datang sahabat, disebutkan dalam jumlahnya 1000 lebih, 1300, 1000 lebih datang kepada Nabi SAW membaiat. Nabi SAW itu yang membaiat di Bai'atul Ridwan namanya, di bawah pohon. Baik, itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau urut seperti itu. Baik, dan Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sori Maslul, ya, beliau menyebutkan keutamaan sahabat. Ya, beliau menyebutkan tentang hukum mencela sahabat. Hukum mencela sahabat, apa hukum orang yang mencela sahabat, apakah kafir? Beliau menyebutkan bahwa orang yang mencela sahabat itu terbagi tiga. Terbagi tiga. Yang pertama, dia mencela sahabat dan celaannya mengkafirkan sahabat. Maksudnya celaannya dengan bentuk, ya, sahabat itu kafir. Maka ini kafir bil ijma'. Maka ini kafir menurut kesepakatan para ulama. Atau mereka mengatakan sahabat fasik, makanya juga hukumnya kafir. Sebab ini dianggap mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia cela sahabat tapi bentuknya laknat. Bukan mengkafirkan sahabat, tapi laknat kepada sahabat. Dia laknat misalnya dalam laknat Umar, dia laknat Abu Bakar As-Siddiq, dia laknat sahabat-sahabat yang lainnya. Dia tidak kafirkan, tapi dia laknat. Atau dia cercah. Maka ini terjadi sedikit silang pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian mereka mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Tapi yang tidak mengkafirkan tetap sebagiannya mengatakan kafir ini hukumnya. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa ini tidak kafir, kata mereka keras ancamannya. Dia dicambuk sampai bertobat. Dicambuk sampai dia menarik ucapannya. Sampai mati. Kalau dia tidak menarik ucapannya, cambuk terus sampai mati. Sampai dia menarik ucapannya kembali. Ini hukuman bagi orang-orang yang mencela sahabat. Ini bagi ulama yang mengatakan itu tidak kafir. Kemudian yang ketiga, mencela sahabat ini bentuk celaannya mencela bukan dari agama para sahabat, bukan dari agamanya yang dicela, dari kepribadiannya. Misalnya dia mengatakan sahabat menakut, sahabat ini dan itu. Misalnya sahabat, mereka mengatakan sahabat pelit. Jelas ya? Ini kata Nyutani rahimahullah ta'ala, ini tidak dikafirkan. Akan tetapi hukumannya sama, dicambuk atau diberi hukuman yang sangat keras. Baik. Kata Ibnu Qudamah, kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa minas sunnati at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahharati al-mubarriat المبرؤات من كل سوء أفضل خليجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برؤها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بها بما برؤها الله منه فقد كفر بالله العظيم. Kata pengarang rahimahullah, dan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu at-taraddi, meluahkan ridho kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah dari dalam bahasa Arab, zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus dari yang umum. Sebelumnya beliau menyebutkan tentang sahabat, ini sebenarnya sudah masuk istri-istri Nabi, tapi pengarang rahimahullah menyebutkan bab khusus tentang pembahasan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab di antara ahlul bid'ah, iya, banyak mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Aisyah berzina wal iyadhu billah dan selainnya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka celah. Ya, makanya Ibnu Qudamah menyebutkan pembahasan khusus. Sikap kita, kata beliau, dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mendoakan ridho kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin, ibu-ibunya orang yang beriman yang disucikan. Ya, kenapa dikatakan ibu-ibu orang beriman? Sebab Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab, nabi itu lebih pantas dari orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istrinya itu nabi, ummahatuhum, ibu-ibunya mereka itu orang beriman. Jadi domirnya hum kembali kepada orang beriman. Jadi istrinya Nabi SAW ummahatuhum, ibu-ibu mereka itu orang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu disebutkan tidak boleh menikahi istri Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah wala an tankihu mim wala an tankihu azwajahu mim ba'di abada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pantas untuk kalian mengganggu, menyakiti Nabi, dan tidak pantas bagi kalian, kata Allah, untuk menikahi istrinya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kepeninggalnya. Ya, makanya sahabat tidak ada yang menikahi istri-istri Nabi yang setelah Nabi meninggal. Tidak ada. Sebab terlarang dalam Al-Quran. Ada ayat dalam surah Al-Ahzab. Sebab mereka ibu-ibu kita. Tidak boleh menikah ibu kita. Ya, makanya ada yang bertanya. Para ulama menyebutkan pertanyaan. Ada seorang anak dan seorang ayah. Seorang ayah ini memanggil anaknya anak dan memanggil anaknya ibu. Anaknya dipanggil ibu dan sekaligus anaknya. Siapa itu? Hah? Abu Bakar dan Aisyah. Abu Bakar Aisyah. Abu Bakar ayah dari Aisyah, tapi ibu itu ibu Ummahatul Mukminin. Apakah dalam ayat dikatakan wa azwaju ummahatum, dan ibu dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya orang-orang yang beriman? Apakah Abu Bakar masuk di dalam? Hah? Masuk. Ini disebutkan oleh para ulama pertanyaannya. Baik. Dan tidak boleh menikahi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-mubarra'at min kulli su', dan yang telah disucikan dari segala kejelekan. Kata beliau, afdhaluhum Khadijah bintu Khuwailid, yang paling afdhalnya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid ini istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak menikah sampai Khadijah meninggal. Ini keutamaannya Khadijah. Jadi tidak ditaaddud sampai beliau meninggal. Nabi tidak menikah kepada istri yang lainnya sampai Khadijah meninggal. Dan Khadijah adalah ibu dari semua anaknya Nabi kecuali satu. Siapa itu? Ibrahim. Ibrahim ibunya Maria. Maria bukan istrinya Nabi, tapi budak yang apa disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan Ibrahim. Ya. Makanya Maria tidak dimasukkan dalam istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Maria memberikan Nabi seorang anak, yaitu Ibrahim. Ya, tapi beliau meninggal di waktu kecil. Adapun anaknya Nabi semua selain Ibrahim dari Khadijah. Ini keutamaan tersendiri. Makanya Ibnu Qudamah pengarang berpendapat bahwa yang paling afdol dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Ini pendapatnya beliau rahimahullah wa ta'ala. Dan apa Khadijah yang afdol, apa Khadijah yang lebih afdol, yang paling afdol dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah? Ini ada empat pendapat. Ini ada empat pendapat. Zahirnya Ibnu Qudamah pengarang merajihkan, menguatkan bahwa yang paling afdol, yang paling mulia dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Dan pendapat yang kedua mengatakan Aisyah lebih afdol. Aisyah lebih utama daripada Khadijah. Pendapat yang ketiga, ada yang tawakuf. Ya, tidak bisa. Ya, tawakuf, dia diam. Ya. Ini dihikayatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ada yang mentafsirnya. Ada yang merinci. Dan ini rinciannya dianggap baik oleh Syekh Utsman bin Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan dipilih oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Yaitu kalau dari sisi keutamaannya masuk Islam, lebih dulu masuk Islam, memeluk Islam, maka ini Khadijah lebih afdal. Khadijah lebih afdal daripada Khadijah. Apa? Khadijah lebih afdal daripada Aisyah. Afwan. Khadijah lebih afdal daripada Aisyah. Tapi kalau dari sisi keilmuan, ilmu agama, banyak hadisnya, ini Aisyah lebih afdal daripada Khadijah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Jelas ya? Iya. Ini dipilih oleh Syekh Mubil. Dan ini tafsir rincian yang dianggap baik oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ini mungkin yang lebih bagus kita pilih. Sebab dari dalil, ya, masing-masing punya keutamaan. Masing-masing punya keutamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, Nabi ditanya, siapa yang kau cintai dari sahabat? Ya. Siapa yang kau cintai dari istri-istrimu? Kata Nabi. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab Aisyah. Nah, pertanyaannya, siapa man ahabbunna minan nisa? Ya, siapa ya manusia dari kalangan perempuan yang paling kau cintai? Kata beliau Aisyah. Wa minar rijal, dan dari laki-laki, kata beliau abuha. Dalam hadis yang sahih. Dan dari laki-laki ya Rasulullah, kata beliau bapaknya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun keutamaan Khadijah sangat banyak ya. Sampai Nabi sering menyebut dalam hadis, Nabi sering menyebut Khadijah. Ya, sampai Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, Khadijah sudah tidak ada. Saya menyebutkan Khadijah. Nabi menyebutkan sebagian istrinya Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian engkau yang sering menyebutkan Khadijah?" Nah, dalam sebutkan dalam hadis kata beliau, Khadijah mencintai saya ketika seorang semua orang membenci saya. Khadijah menolong saya ketika semua orang meninggalkan saya. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang saya lupa lafadznya, tapi yang teringat cuma dua. Disebutkan dari keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa Aisyah As-Siddiqah, yang boleh urut Aisyah yang kedua. Bintu Siddiq, Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah binti Siddiq. Jadi ini dari adab ya. Dari adab. Makanya sebagian murid-muridnya Aisyah tabi'in, kalau meriwayatkan dari Aisyah, qala haddatsana Siddiqah bintu Siddiq, telah mengkhabarkan, telah menceritakan kepada saya Siddiqah bintu Siddiq. Itu Aisyah Siddiqah, wanita yang jujur, anaknya Siddiq, anaknya As-Siddiq. Jadi ini dari adab, diantara adab ya, seorang murid kepada seorang guru, adab seorang kepada yang lebih alim. Ini ya, ada adabnya. Bahkan sebagian ahli hadis, kalau dia kan dari gurunya yang dia sayangi dan yang paling banyak misalnya memberikan ilmu kepadanya, seorang ahli hadis mengatakan qala haddatsana al-Asad, telah menceritakan kepada saya seekor singa. Ini kalau kita katakan singa di si orang Arab, ini pujian yang sangat tinggi. Seorang yang memberani, seorang yang tidak takut tercanya, orang yang mencerca, seorang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dia mengatakan haddatsana al-Asadu, telah menceritakan kepada saya al-Asad. Baik. Wa Aisyah Siddiqah bintu Siddiq, dan Aisyah yang kedua kata beliau, Aisyah Siddiqah bintu Siddiq, allati barra'aha Allahu fi kitabih, yang Allah telah sucikan Aisyah di dalam kitabnya, itu Al-Qur'an. Dalam surat An-Nur, ketika terjadi fitnah di dalam sebut ya, di dalam hadis Sahih Bukhari, dan ini terkenal dengan hadisul ifk, hadis al-ifk, hadis kejadian tentang kedustaan. Itu tersebar khabar bahwa Aisyah berzina, yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Disebarkan Nabi SAW disebutkan dalam hadis tidak pernah mendapatkan udian seberat itu. Nabi SAW sangat terpukul dengan khabar itu, sampai bertanya dengan beberapa sahabat. Kisahnya panjang dalam Sahih Bukhari disebutkan. Turunlah ayat yang membersihkan semuanya. Dalam surat Nur Allah turunkan ayat innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ayat sungguh orang-orang yang datang membawa kedustaan itu, dan sesungguhnya dari ayat Allah sucikan Aisyah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, siapa yang menuduh Aisyah qudfu, yang disebutkan di sini, kata beliau allati barallahu fi kitabi zaujun nabi fi dunya wal akhirah, dan Aisyah adalah istrinya Nabi dunia dan di akhirat. Faman qadzafaha, kata Ibnu Qudamah, faman qadzafaha, siapa yang qadzaf, qadzaf itu menuduh perempuan wanita baik-baik yang berzina, menuduh seorang berzina, itu namanya qadzaf. Ini hukum dalam syariat, tidak boleh qadzaf menuduh perempuan berzina. Dalam surat Nur dikatakan dia, dan dia tidak mendatangkan 4 saksi, dicambuk 80 kali. Fajliduhum samanina jalda, kata Allah, cambuk dia 80 kali. Kalau dia tuduh istrinya misalnya berzina, dia tuduh perempuan dia berzina di hadapan hakim, dan dia tidak mendatangkan 4 saksi, cambuk 80 kali. Ini hukum Islam. Ini namanya qazaf, menuduh. Nah, kata beliau, faman qazafaha, siapa yang qazaf kepada Aisyah, bima barra'aha Allah, yang Allah telah sucikan, bersihkan Aisyah dalam surat An-Nur dalam Al-Qur'an, faqad kafara billahil azim, kata Ibnu Qudamah, dan dia telah kafir dengan Allah yang azim. Ini menurut kesepakatan para ulama tentang mengqazaf Aisyah, menuduh Aisyah berzina, kafir menurut kesepakatan para ulama. Kenapa? Sebab dia dianggap mengingkari Al-Qur'an. Dianggap mengingkari Al-Qur'an. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Orang-orang Syiah yang ekstrimnya, orang-orang Syiah Rafidhah menuduh Aisyah berzina. Mereka kalau menyebutkan Aisyah, misalnya dia baca hadis dari Aisyah, la'anahullah, mereka sebutkan seperti itu. Aisyah az-zaniyah. Mereka sebutkan seperti itu. Filnar. Ya, tambahkan lagi kalimat sinar. Mereka katakan seperti itu. Ini orang-orang ekstrimnya, gulunya. Ini, ya, sebagaimana beliau sebutkan, ini kafir lah, tanpa diragukan. Sebab dianggap mengingkari Al-Quran. Nah, bagaimana kalau lihat celah istri-istri Nabi atau dia qazaf istri-istri Nabi yang lainnya? Ya, istri-istri Nabi yang lainnya. Seperti misalnya Maimunah atau Zainab dan semisalnya. Makanya ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan tidak kafir. Tapi pendapat yang dikuatkan dan pendapat jumhur ulama dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tetap kafir. Kenapa? Sebab kalau dia menuduh istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina, berarti ini adalah celaan untuk Nabi. Kenapa? Berarti secara tidak langsung mereka katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang pezina. Ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Hukum mencela istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina selain Aisyah, ya. Selain Aisyah ini tetap kafir. Tetap kafir. Dan di sini beliau sebutkan dua di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarahnya Lughatul Itiqad istrinya Nabi semuanya, 11 orang. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua Aisyah. Jadi ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Khadijah, kemudian setelah itu Aisyah. Ada yang menyebutkan bahwa istri kedua bukan Aisyah. Yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Tapi kalau menurut Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Aisyah yang kedua. Ada yang mengkompromikannya bahwa beliau akad dengan Aisyah setelah Khadijah, akad dengan Aisyah, ya kan, dalam hadis 6 tahun ya, dan Nabi masuk kepada Aisyah itu 9 tahun. Nah, ada yang mengkompromikan bahwa beliau akad kepada Aisyah tapi belum dukhul, belum masuk, yaitu belum ya, selayaknya suami istri, tapi sudah akad. Setelah itu beliau akad kepada Saudah, baru beliau masuk kepada Aisyah. Berarti tetap Aisyah. Dan ini mungkin wallahu alam, ini zahirnya pendapat yang Syekh Ibnu Utsaimin. Sebab beliau urut dalam syarahnya Lughatul Itiqad, beliau tempatkan Aisyah yang kedua setelah Khadijah. Setelah itu kata beliau Saudah bintu Zam'ah. Setelah itu Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ini semua janda ya. Kita lihat Aisyah. Jali Aisyah, Saudah, iya, bintu Zam'ah, suami pertamanya Muslim, Sukran bin Amr, ini seorang Muslim. Hafsah, suami pertamanya Khunais, iya, Al-Hudaqah, yang terbunuh di perang Uhud. Kemudian istri beliau yang kelima Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah, iya, Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Yang dijuluki ya, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kemudian yang keenam Ummu Salamah, nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Kemudian yang ketujuh Zainab bintu Jahsh Al-Asadiyah. Yang ketujuh. Yang kedelapan Juwairiyah. Yang dia kata namanya Juwairiyah bintul Haris. Kemudian yang kesembilan Ummu Habibah, namanya Romlah bintu Abi Sufyan. Ini saudari dari ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bersaudara dengan Ummu Habibah. Jadi Muawiyah, ya, iparnya Nabi SAW. Sebab Muawiyah bersaudara dengan Ummu Habibah bin Abi Sufyan. Kemudian yang kesepuluh Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya, inilah. Ya, yang di dalam hadis, ya, ketika istri-istri Nabi SAW yang menyebutkan semua kebanggaannya, keutamaannya, ya, Sofiyah juga dia sebutkan bahwa apa kalian, saya itu istri suami saya seorang nabi, kakek saya seorang nabi, dan paman saya seorang nabi. Ya, maksudnya suaminya adalah Nabi SAW, ya, kakeknya adalah Nabi Musa, pamannya adalah Nabi Harun. Sebab beliau adalah orang Yahudi, Bani Israel, dari orang Yahudi. Ketika Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi, ya, dia dalam hadisnya ini Ya, ditawan. Datang sahabat, berapa orang itu mau menjadikan budak. Kata sahabat, ini saya. Sahabat jangan, enggak, ini saya yang punya. Nabi datang, itu milik saya. Kata sahabat, ya, sahabat semua diam. Tidak ada yang berani. Nabi jadikan maharnya Sofiyah dengan pembebasannya Sofiyah. Jelas ya, maharnya Sofiyah dibebaskan dia sebagai budak, itu maharnya. Itu maharnya Sofiyah. Kemudian yang ke-11, Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Iya. Kemudian ada dua istri Nabi yang tidak dimasukkan oleh para ulama dalam Ummahatul Mukminin, sebab yang diceraikan. Iya. Yang diceraikan. Yang pertama Asma bintul Nu'man. Ini diceraikan oleh dinikah oleh Nabi SAW, belum disentuh langsung diceraikan. Iya. Sebab ada cacatnya bagian pundaknya. Namanya Asma bintul Nu'man. Yang kedua Umaymah bintul Nu'man. Ya. Ini juga diceraikan oleh Nabi SAW. Kenapa? Dia mengatakan kepada Nabi, "A'udzu billahi minka." Dia katakan kepada Nabi SAW, "A'udzu billahi minka. Saya berlindung kepada Allah darimu." Sudah diceraikan oleh Nabi SAW. Ya. Ini ya, tidak disebutkan apa? Tidak dimasukkan mereka berdua dalam Ummahatul Mukminin dari istri-istri ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Maria. Ya, yang disebutkan. Baik. Kata beliau, wa Muawiyah. Kata beliau yang bernama wa Muawiyah tu khalul mukminin wa katibu wahyillah ahadu khulafail muslimin. Kata beliau, dan Muawiyah kita harus ridho kepadanya juga, kita harus doakan juga. Beliau sebutkan Muawiyah khusus, so, orang Syiah ini juga. Ya. Yang paling mereka benci juga ini Muawiyah. Muawiyah. Maka disebutkan juga. Muawiyah khalul paman. Apa itu khol? Hah? Khalu. Makanya kadang orang anak orang Arab bilang ini khali, khali. Khol apa itu khol? Hah? Paman. Ya. Tapi paman dari pihak ibu. Om atau paman saudara laki-laki ibu. Jelas ya? Kalau saudara laki-laki ayah namanya mana yang baca dusun logo ini? Dusun logo jadi satu. Namanya Amun. Ayah. Ammi, ammi, ya kan? Paman saya. Ini paman dari ayah, saudara laki-lakinya ayah. Kalau saudara laki-lakinya ibu namanya kholun. Kalau dipanggil kholi. Faham? Saudara perempuan dari ayah ya. Namanya hah? Saudara perempuannya ayah bibi, tapi saudaranya ayah. Namanya ammah. Ammah ya. Ammati. Kalau orang panggil ammati ya. Bibiku. Kalau saudara perempuannya ibu, kholati ya. Nah, harus diingat ini. Aduh, plus logo. Baik. Beliau mengatakan Muawiyah pamannya orang-orang yang beriman. Jelas? Kholu. Kenapa dikatakan kholu? Sebab beliau saudara siapa tadi? Muawiyah saudaranya siapa tadi? Istrinya Nabi? Hah? Ummu Habibah. Iya. Bintu Abi Sufyan. Jadi menurut Ibnu Qudamah, Muawiyah boleh kita katakan beliau adalah pamannya orang yang beriman. Kenapa? Sebab kalau ibunya orang beriman, Ummahatul Mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya apa? Kholun. Dan ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat jumhur ulama, ini pendapatnya sebagai orang Syafi'iyah, bahwa boleh kita panggil Muawiyah sebagai kholul mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman. Sebab ibunya orang beriman ada, berarti saudaranya ibunya orang beriman adalah pamannya orang yang beriman. Khol. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Tidak, kita tidak boleh mengatakan ya, atau kita tidak mengatakan Muawiyah khalul mu'minin. Kenapa? Nah, ini Syekh Ibnu Taimiyah membahas secara lebar. Kalau boleh kita katakan Muawiyah khalul mu'minin, pamannya orang beriman, berarti tidak khusus kepada orang-orang beriman. Apa tidak khusus kepada Muawiyah saja? Siapa yang bisa sebutkan pamannya orang beriman yang lainnya selain Muawiyah? Hah? Hah? Ibnu Umar. Ibnu Umar saudaranya siapa? Hah? Hafsah. Ya, kenapa cuma khusus Muawiyah saja? Ibnu Umar saudaranya Hafsah. Hafsah juga istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Umar bin Khattab. Tiga saudaranya Hafsah laki-laki, Ibnu Umar, Ubaidullah dan Asim. Abdullah bin Umar, Ubaidullah bin Umar, Asim bin Umar bin Khattab. Iya. Saudara, semua saudara dari Hafsah. Nabi mengatakan mereka adalah khawalul akhwalul mukminin. Om-omnya, paman-pamannya Nabi, apa? Orang-orang yang beriman. Jelas ya? Itu yang dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalil jumhur bahwa sekarang ibu-ibunya orang beriman, iya, enggak boleh dinikahi. Kenapa? Sebab mereka ibu kita, iya kan? Para sahabat tidak ada yang menikahi istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi. Kalau begitu, enggak boleh menikahi paman juga. Boleh enggak seorang menikah dengan bibinya? Hah? Enggak boleh. Iya. Tapi iya, Abdul bin Umar menikah. Muawiyah menikah. Iya kan? Dengan seorang wanita. Berarti itu juga masuk di dalamnya. Tapi mereka menikah juga. Bahkan Abbas. Iya. Abbas menikah dengan Ummul Fadl. Istrinya Abbas, Ummul Fadl. Siapa Ummul Fadl? Hah? Ini kalau ada rapor ini merah yang tulis sejarah ini. Ummul Fadl saudarinya siapa? Maimunah. Maimunah siapa? Hah? Istrinya Nabi SAW. Tapi Abbas menikahi Ummul Fadl. Ummul Fadl saudari dari Maimunah. Berarti kalau kita katakan ada khawl mu'minin, berarti ada khawlatul mu'minin. Kalau begitu tidak boleh menikahi saudara-saudara istri Nabi SAW. Karena itu bibi kita. Tapi buktinya mereka juga menikah dengan saudari dari istrinya Nabi SAW. Maka pendapat yang benar bahwa kita tidak mengatakan bahwa Muawiyah khalul mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman. Wakatibul wahyillah, dan beliau adalah penulis wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Ada dalam hadis. Ya. Ahadul khulafail muslimin, salah satu dari khalifah al-muslimin. Khalifah al-muslimin. Baik. Baik, kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Ya, rencananya ini sudah terakhir. Ya, rencana tadi mau diselesaikan ini. Ya, tapi karena pekan depan ada kegiatan di luar. Pekan depannya sudah Ramadan. Ya. Tadi sebenarnya pas malam ini selesai. Ya, lumatul itikad. Nanti karena katanya panitia Ramadan itu lanjut terus tapi pindah sore. Ya, bisa kita ganti buku kitab yang lain. Bisa kita ganti di pembahasan yang lain. Rencananya kita akan naik satu tingkat lagi. Setelah ini al-aqidatul wasithiyah. Ya, naik satu tingkat lagi. Ini sebenarnya ini pelajaran akidah untuk dasar. Ya. Makanya disebutkan dalam mukadimahnya syarah Syekh Utsaimin ini dijadikan mukarrar pelajaran SMA di Arab Saudi. Ini syarah Ibn Utsaimin dipakai pelajaran pelajaran pokok. Ya. Kalau kita kan ya, ada pendidikan, ada agama, pelajaran akidahnya mereka ini. Ya. Dan kami kalau di Yaman ini belajar akidah ini yang paling bawah. Ini yang paling bawah ini. Naik setelahnya al-aqidatul wasithiyah. Naik setelahnya qaidul muslah. Naik setelahnya halmunitul kubra. Naik setelahnya aqidatul hawiyah. Setelah itu insyaallah kuat. Kuat semua. Tapi baik, mungkin kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala bisawab. Inna wali wadah wal qadiru alaih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.